tanda keselamatan seorang hamba. Karena itulah yang akan dibawa oleh seorang hamba ketika telah berakhir hidupnya di dunia. Dan itu yang akan bermanfaat. Itu ilmu, iman dan amal saleh. Maka senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu, tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Dan kita juga senantiasa minta pada Allah dikuatkan iman kita dan dimudahkan beramal saleh. Dan majlis ilmu, majlis zikir, termasuk majlis yang bisa menambah iman tentunya dengan taufik minallah, menambah iman. Maka hendaknya itulah cita-cita seorang hamba dalam hidupnya di muka bumi ini. Hidup yang sekali, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di muka bumi yang penuh dengan fitnah. Dan semakin ganti tahun semakin besar fitnahnya, semakin pelik fitnahnya. Apabila seorang hamba tidak berbekal dengan ilmu, iman dan amal saleh, khawatir tidak akan selamat hidupnya. Baik di dunia, tidak akan selamat dari fitnah dunia. Yang semakin hari fitnah semakin pelik, semakin samar. Kita rasakan fitnah pada zaman ana masih muda dibanding fitnah sekarang ini lebih ringan. Fitnah sekarang ini lebih berat apabila tidak berbekal dengan ilmu yang benar, ilmu yang menambah keimanan, ilmu yang menambah semangatnya beramal saleh. Yuksa dikhawatirkan tidak akan selamat dari fitnah. Apalagi anak-anakku semuanya, para thalabul ilm, sungguh-sungguh thalabul ilm belajar ilmu. Karena boleh jadi antum semua akan menghadapi fitnah yang lebih pelik lagi daripada zaman sekarang ini. Maka sungguh-sungguh dalam belajar ilmu dan berusaha untuk senantiasa menambah ilmunya, semakin hari semakin tambah ilmunya, semakin tahun semakin semangat thalabul ilm dan menambah keimanannya, dan juga semangat untuk beramal saleh. Mudah-mudahan kalian semua, anak-anakku, akan bisa selamat dari fitnah hidup di dunia ini. Tapi juga fitnah nanti di padang mahsyar atau fitnah di barzah sebelum padang mahsyar itu lebih menakutkan lagi daripada fitnah dunia. Sampai sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, seorang yang telah dijamin masuk surga, ketika beliau datang ke kuburan mengantar jenazah, beliau menangis dengan tangisan yang sangat sampai basah pipi dan janggutnya. Sampai ditanya oleh sebagian sahabat, kenapa engkau menangis seperti itu? Tidak seperti menangis yang lain, kurang lebih maknanya. Kata Umar, karena itulah di saat inilah manusia mendapat ujian yang berat, yaitu di saat di barzah, di alam kubur. Itu ujian yang menentukan. Apabila selamat di ujian di alam kubur, insya Allah akan ringan ujian berikutnya. Tapi apabila tidak selamat menghadapi ujian yang di alam kubur, maka ujian yang berikutnya akan lebih berat lagi. Maka para ikhwah semuanya, saudaraku, anak-anakku semuanya, kita hidup di dunia adalah darul bala, hidup yang penuh dengan ujian. Tapi insya Allah kita selamat ujian di dunia, mudah-mudahan kita selamat juga ujian di alam kubur, dan mudah-mudahan selamat nanti ujian yang setelahnya, yaitu dengan berbekal ilmu, menambah ilmu, bersemangat untuk menambah ilmu. Semakin tambah umur kita, semakin tambah ilmunya. Dan senanglah mendatangi majlis ilmu, atau mendengarkan ilmu, atau membaca Al-Quran, membaca kitab, yang itu semua bisa menambah ilmu kita. Ilmu yang menambah keimanan. Yang semakin berilmu, semakin tambah ilmannya, dan semakin tambah semangat beramal solehnya. Itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Maka hendaknya jangan santai-santai dalam masalah ini, hidup di dunia. Apabila terfitnah di dunia ini, ingat, fitnah alam kubur lebih berat lagi. Apabila di dunia kita terfitnah wala'iyadubillah, baik fitnah syahwat, fitnah subhat, disebabkan karena tidak berbekal dengan ilmu, tidak berbekal dengan iman, ingat, fitnah di alam kubur lebih berat lagi. Dan fitnah yang setelahnya akan lebih berat lagi. Ini. Maka jangan merasa aman hidup di dunia. Berapa banyak orang yang sebelumnya diberi kemudahan untuk menuntut ilmu dan telah mendapatkan ilmu, bukan bertambah ilmunya, bahkan berkurang. Seiring dengan kurangnya ilmu, kurangnya iman, menipisnya iman, dan disebabkan menipisnya iman, melemahnya iman, melemahnya beramal saleh waliyadu billah. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal iman yahlaku kama yahlaku saub. Iman itu bisa usang, ya ikhwan, ya anak-anakku, ya saudaraku. Iman itu bisa usang. Sebagaimana usangnya baju. Nah ini. Was'alullah ayyujadida iman fi kulubikum. Maka senantiasa minta pada Allah agar iman itu dikuatkan, diperbaharui di hati-hati kalian. Mintalah pada Allah, Allahumma zayyina iman. Naam. Ya Allah, kuatkan kepada kita iman. Maka ayat yang senantiasa dibaca oleh khatib yang membaca muqaddimah khutbah hajah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nasihatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apalagi fitnah, kalau kita rasakan, kita lihat sekarang ini, fitnah semakin pelik, semakin rancu, apabila tidak berbekal dengan ilmu. Tanpa taufik min Allah, tanpa hidayah dari Allah, tanpa pertolongan Allah, orang akan terbawa pada fitnah. Maka diantaranya ilmu lah, semangat talabul ilmu, agar dia bisa mengetahui mana itu fitnah, mana itu bukan fitnah. Enam. Karena banyak diantara manusia terfitnah karena syahwatnya, sehingga subhat pun dianggap bukan subhat karena pengaruh dari syahwatnya. Maka ini butuh iman, butuh kuatnya iman. Dan memperbanyak amal saleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya sesuai dengan kadar iman hambanya. Nah ini, Allah akan menjaga hambanya sesuai dengan kadar iman hambanya. Kalau semakin kuat imannya, Allah akan semakin menjaga hambanya. Semakin kuat imunnya, semakin kuat imannya. Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah. Termasuk menjaga Allah adalah mempelajari agama Allah, mengimaninya dan mengamalkannya. Syariat Allah, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan menjaganya, bukan siapapun, Allah yang akan menjaga. Amin. Ikhwana fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Insyaallah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki bab yang ke-44, bab man sabba ad-dahra faqad adallah. Apa makna sabba? Ini istiqomah insyaallah ya majlisnya. Dekat-dekat kayak gini, kita keluarkan lagi kontainernya insyaallah. Ya. Masih ada enggak kontainernya? Ada yang nyimpan enggak dulu? Hah, Hifari? Kalau masih ada, insyaallah besok keluarkan lagi, ya. Dicari, masih ada isinya enggak? Apa sabba? Luhotan. Hah? Apa sabba? Yang lebih lengkap lagi. Apa sabba? Satem enam. Satem. Apa itu satem? Nah. Menisbatkan kekurangan pada sesuatu. Nisbatun naqais ila syai. Itu namanya sabba. Jadi menisbatkan kekurangan pada sesuatu itu namanya sabba. Kalau sifatnya keras, la'an, melaknat. Ad-dahra, apa itu dahra? Nah. Ya, antum. Al-waktu, az-zaman. Zaman, zaman secara umum, baik sedikit, nahar, lail, yaum, usbu, sahr, sanah, ini zaman, siang, malam, hari, minggu, itu semuanya waktu, bulan. Lalu apa yang dimaksud sabad dahro sekarang? Ah, antum. Iya, antum. Hanif, ya, bukan namanya. Antum enggak sadar-sadar ya, Hanif sudah. Mencelah waktu. Secara istilah apa? Lalu apa yang dimaksud sabad dahro? Itu man, itulah diantara faedahnya nama. Apa faedahnya nama? Apa faedahnya nama? Apa makna nama? Santai saja kita belajar. Tanda. Tadi antum, masih antum siapa-siapa. Nah, sebutkan Hanif, baru tandanya yang ini. Enggak mungkin yang sana-sana sudah. Nah, itu diantara adanya nama. Coba kalau antum semua enggak ada namanya. Seperti apa? Seperti apa kalau enggak ada namanya? Seperti apa kalau nggak ada namanya? Bingung memang, karena sesuatu yang nggak ada namanya seperti tidak ada. Mau seperti apa? Ya bingung. Jadi sesuatu yang tidak ada namanya adalah seperti sesuatu yang tidak ada. Kalau antum semuanya nggak ada namanya, berarti seperti tidak ada. Maka kelompok yang menafikan nama bagi Allah dinamakan apa? Mu'attilah, yaitu kelompok yang menolak nama Allah. Allah enggak punya nama, maka disebutkan oleh para ulama al-mu'attilah ta'budul adam. Mu'attilah beribadah pada sesuatu yang enggak ada. Karena beribadah kepada yang tidak punya nama dan tidak punya sifat. Seperti apa? Seperti apa? Seperti tidak ada. Nah, kembali sekarang. Apa makna sabud dahro sini? Nah, apa maknanya kemarin sudah kita sebutkan? Menisbatkan sesuatu yang terjadi di waktu dengan kekurangan. Ini yang dimaksud sabad dahro. Maka bab ini berkaitan dengan menisbatkan sesuatu yang tidak disukai yang terjadi di dahar, di waktu, baik siang, malam, hari. Ini kaitannya. Lalu waman sabad dahro faqad adallah, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Bab ini berkaitan dengan syarat dan balasan. Barang siapa yang mencela masa, mencela waktu, yaitu mencela apa yang terjadi di waktu, yaitu menisbatkan suatu kekurangan di waktu, maka sungguh yaitu balasannya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga kita telah sebutkan menyebutkan ya, atau menisbatkan sesuatu kekurangan kepada waktu ada tiga macam. Betul enggak? Betul? Nah, satu antum ya, yaitu menyebutkan sesuatu yang disukai pada waktu hanya sekedar memberitakan, mengkhabarkan. Kalau di waktu tertentu itu terjadi sesuatu yang enggak disukai, tidak ada unsur mencela, tidak ada, sekedar memberitakan saja. Contohnya umpamanya hari ini sangat dingin jadi ngantuk umpamanya, ya apa enggak? Itu mencela enggak? Hah? Kalau enggak mencela boleh. Tapi kalau mencela haram. Kok bisa mencela? Iya. Hari ini dingin sekali, ngantuk terus jadi kerjaan enggak selesai umpamanya. Nah, umpamanya. Mestinya borongan. Hari ini selesai enggak selesai. Nah, celangan gitu. Celaan enggak? Ini enggak boleh. Nah, karena mencela. Ada enggak begitu? Ada enggak? Ada katanya. Apalagi yang jualan apa? Sifatan dingin-dingin. Waduh. Hari ini dingin sekali. Biasanya laris ini. Habis dua tremos. Kalau tremos saja separuh enggak habis. Ada enggak gitu? Ada enggak? Nah, ini celaan. Lah, celaan ini, nah, ini saya enggak nyinggung ya. Ini contoh lu ya. Nah, jangan disinggung. Karena enggak ada hubungan nyinggung tukang pemborong atau mamanya pedagang anu, enggak. Ini contoh saja biar mendekatkan pemahaman. Nah, sekarang ini masuk celaan. Nah, ini terbagi dua yang celaan ini. Apabila meyakini yang menjadikan dingin karena masa itu waktu, waktu yang menciptakan dingin, ya, Berarti dia meyakini ada pencipta selain Allah, yaitu waktu. Maka ini kufur akbar. Karena apa? Karena dia meyakini waktu bisa menciptakan dingin, lalu dicela. Hari ini dingin sekali. Saya sudah buat minuman. Ya kalau minum kopi ya laris insya Allah. Hangat ya. Ini dingin masalahnya. Umpamanya. Nah apabila meyakini yang menciptakan dingin adalah waktu, ini syirik akbar. Tapi apabila dia mencela hari, tapi masih meyakini Allah yang menciptakan dingin, Allah yang menciptakan, meyakini Allah menciptakan, tetap ini haram, karena ini termasuk menyakiti Allah, karena Allah yang mengatur waktu ini, kapan panas, kapan dingin, kapan Allah kehendaki ini panas, ini Allah, Allah yang mengaturnya. Nah ini, maka ketika mencelanya berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Apalagi meyakini bahwasanya waktu itu yang menciptakan waktu apa dingin. Lebih lagi. Mana menyakiti Allah? Menyakiti Allah bukan berarti memadorotkan Allah. Ini harus dipahami. Allah disakiti oleh hambanya bukan berarti Allah mendapatkan madarat dari hambanya, enggak. Tidak mesti menyakiti itu memadaratkan. Bagi manusia pun kadang-kadang disakiti, ya enggak? Tapi enggak memadaratkan. Contohnya, contohnya apa? Contohnya umpamanya. Contoh ini kadang-kadang mengenai orang sih ya, tapi jangan tersinggung. Sholat jamaah, di sampingnya orang baru ngerokok, bau enggak? Bau enggak? Baunya bau apa? Bau sedap apa bau menyakiti? Hah? Nah, bau menyakiti. Kalau bilang bau sebab atau orang enggak kurang akal namanya. Tersakiti, terganggu kan? Ya itu tersakiti tapi enggak memadorotkan. Umpamanya contoh umpamanya. Atau bau bawang habis ternyata sampingnya baru makan apa? Sambal bawang putih. Boleh baca bismillah fasih sekali. Langsung keluar bau bawang putihnya. Tersakiti enggak? Tapi enggak memadaratkan. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimadaratkan oleh hambanya siapapun. Nah, lain. Tapi menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Lalu muallif rahimahullah menyebutkan dalam bab ini ya, beberapa dalil. Yang pertama surah Al-Jasiyah ayat ke-24. Qala muallif rahimahullah wa qaulullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Mereka orang musyrik mengatakan tidaklah di dunia ini, kecuali itulah kehidupan itu, kecuali kehidupan kita di dunia yang kita akan mati dan hidup. Jadi kata orang musyrik itu, kita itu hanya hidup dan mati sudah. 6. Enggak ada hari kebangkitan. Ini sebagian keyakinan orang musyrik, orang kafir. Jadi dunia ini hanya sekedar, ya kalau kita hidup berarti tinggal mati. Enggak ada hari kebangkitan. Jadi yang diberi hidup ya tinggal mati. Siapa yang mematikan? Wa ma yuhlikuna illa dar. Dan tidak ada yang mematikan kita atau memusnahkan kecuali ad-dahru, masa waktu. Jadi kita hidup lalu mati, dan matinya kita ya karena waktu saja, perjalanan waktu, maka mati. Ini diantara keyakinannya orang-orang musyrik. Maka mereka kalau menghadapi sesuatu yang mereka enggak sukai, mereka langsung mencela masa, mencela waktu. Karena dianggap ya hidup, ya itu di dunia cuma hidup dan mati. Nah, ketika mendapat musibah, cela mati, apa masa? Sialan, celaka. Apalagi yang bahasa-bahasanya, karena dianggap di dunia cuma hidup dan mati saja. Nah, ketika mati berarti waktu yang membinasakannya. Qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, yuhbirullah ta'ala atau yuhbiru ta'ala andahriyatil kuffar, sebagian baca duhriyah dengan di domaha, sebagian membaca dahriyah. Waman wafaqohum minal musyrikin al-arab fi ingkaril ma'ad. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Allah Ta'ala dalam ayat ini, yaitu surah Al-Jasiyah ayat ke-24, menghobarkan tentang orang-orang kafir yang memiliki paham dahriyah. Yang dimaksud paham dahriyah adalah mereka menganggap hidup dan mati adalah karena proses waktu, tidak ada pencipta di situ, enggak ada, hanya karena proses waktu. Kalau waktunya habis berarti mati dia. Adapun orang yang beriman, mati adalah takdir Allah. Allah telah menetapkan ajal masing-masing makhluknya. Maka bila telah datang ajalnya, maka datanglah malaikat maut menyambut nyawa. Jadi bukan waktu ya, tapi datanglah malaikat maut yang akan menyambut nyawanya, karena sudah selesai apa umurnya dia, maka dimatikan. Nah, kalau dahriyah berpaham bahwasanya tidak ada pencipta, jadi hidup dan mati ada tidak ada karena apa? proses waktu. Ya, ini pemahaman yang batil dari beberapa sisi. Balik secara nas dalil sebutkan dalam Al-Qur'an jelas 6. Dan juga dalam wakil kenyataan manusia berbeda-beda. Ada yang diberi umur panjang seperti Nabi Nuh. Berapa umurnya? Berapa? 950 tahun. Berarti ini menunjukkan bukan waktu yang mematikan manusia, sampai 90 yang lain diberi umur hanya 2 menit. Ada enggak? Atau 1 jam. Lahir sempat menangis lalu meninggal, ada enggak? Nah, berarti bukan waktu. Bahkan ada yang apa? Diberi apa? Kesempatan tidur 300 lebih. Siapa? Siapa? Ashabul Kahfi. Berapa tidurnya? Berapa? 309 bulan tahun tidur. Nah. 300 tahun ya. Tambah 9 bulan. Enggak rusak. Panjang waktu. Nah ini, berarti bukan waktu yang menjadikan matinya hamba. Karena berbeda-beda. Apakah waktu bisa membedakan? Oh, yang ini kasih waktu panjang. Oh, yang ini waktunya pendek. Nah. Ini bantahan. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Nah. Bahwasannya hidup dan matilah makhluk Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Nah ini, Allah yang menciptakan. Maka hidup dan mati adalah makhluk. Maka nanti di yaumil qiyamah. Nah ini. Di yaumil qiyamah, ketika ahlu sorga sudah masuk sorga semua, sudah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Sudah masuk sorga semua, mati akan didatangkan dalam bentuk domba. Mati akan didatangkan dalam bentuk domba. Lalu disembelih. Al-hayat la yamut la maut. Dan setelah itu hidup selamanya, tidak ada kematian. Kenapa? Sudah ada mati lagi, sudah disembelih mati. Nah, itu nanti di yaumil qiyamah, itu balasan Allah. Maka bersungguh-sungguh hidup di dunia untuk meraih sorga. Karena hidup yang hakiki, hidup yang adalah hidup nanti di jannah. Karena hidup yang tidak apa, tidak akan mati. Tidak ada capek, tidak ada bosan, senang terus. Itu si sorga. Ini yang benar, bahwasanya hidup dan mati adalah ciptaan Allah, bukan masa. Waman wafaqohum, dan orang-orang yang mencocoki mereka, pemahaman dahriyah itu, min musyrikil Arab, dari orang Arab zaman dulu atau sekarang ini, mungkin secara umum manusia yang menganggap bahwasanya mati hidup adalah waktu. fi ingkaril ma'ad. Intinya mereka mengingkari adanya hari kembali. Mereka mengingkari bahwasannya setelah di dunia ada hidup lagi. Maka enggak benar sebagian mereka-mereka hidup hanya sekali. La, hidup berkali-kali. Walaupun di dunia ya memang sekali. Tapi manusia hidup bukan hanya sekali. Pertama, hidupnya di mana manusia? Hah? Di mana? Antum sudah berapa kali ngalami hidup? Berapa kali ngalami hidup, Pak? Nah, pertama hidup di alam rahim, hidup-hidup. Cuma kita enggak sadar ya. Ada yang waktu di rahim itu sadar? Tapi hidup, saksinya banyak. Bahkan yang mengandung dia merasakan ditendang kadang-kadang, ditinju. Tinju ya tendang gitu. Nakal antum itu. Waktu di perut nendangi ibu. Waktu masih di rahim. Hidup. Hidup pertama. Yang kedua, hidup di dunia ada sekarang ini. Hidup di dunia. Sudah dua mengalami. Nanti setelahnya hidup di barzah alam kubur. Hidup. Nah, itu lebih berat. Kalau di rahim, belum ada resiko, belum ada enam. Maka keluar rahim, masih bersih, belum punya dosa. Tapi keluar dunia, udah macam-macam manusia. Ada yang dosanya melulu, ada yang banyak amal solehnya, ada yang imannya kuat, ada yang lemah. Karena di dunia juga macam-macam perbuatan manusia. Nah ini, kalau keluar dari rahim, insya Allah masih bersih. Maka orang yang bertobat seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih. Ini semuanya kehidupan yang Allah ciptakan. Dari apa? Dari sebelumnya enggak hidup. 6. Manusia dari air. 6. Air yang hina. Terus begitu. Ini kehidupan. Dan nanti akan hidup kembali. Satu dunia akan hidup kembali. Di alam kubur jelas hidup. Setelah alam kubur akan hidup. Yaitu alam barzah. Hari akhir. Kenapa dikatakan hari akhir? Karena sudah ada hari lagi sudah. Itulah yang terakhir. Dan sebetulnya mulai manusia meninggalkan dunia itu sudah dikatakan iman pada hari akhir. Yang itu di situ mulai itu sudah manusia tidak beramal, tidak mempertanggungjawabkan amalnya. Hari hisab, hari mempertanggungjawabkan amalan. Ini kehidupan. Apabila tidak ada hari pembalasan, nah ini sekarang mengingkari pembalasan. Ini hidup enggak ada tujuan namanya. Enggak ada tujuan. Lah ini yang diyakini oleh kelompok Dahriyah. Sehingga mereka kalau mendapat sesuatu yang disukai, mereka mencela masa, mencela waktu. Lalu mereka mengatakan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka mengatakan sungguhnya tidaklah kami ini atau tidaklah ini hidup ini kecuali hidup kami di dunia yang kita mati dan hidup. Ya kan, ada sebagian manusia menisbahkan Islam punya pemahaman seperti itu. Seolah hidupannya di dunia. maka puas-puaslah sepuasnya hidup di dunia, katanya begitu. Allahul musta'an. Ya, ketika mendapatkan musibah, mencela masa, mencela waktu dan yang lainnya, hari sial atau yang lainnya, enam bahasa-bahasa yang lainnya. Wa ma sama illa hadad dar ila hadidar, kata mereka, tidaklah ada masa kecuali ya masa ini. Mereka karena enggak sadar sih ya, ketika di rahim mereka hidup enggak sadar masalahnya. Jadi seolah-olah dianggap hidup hanya di dunia ini. Enggak terasa mereka, orang-orang dahriyah ini. Summa yamut qaumun wa ya'isu akhar. Kemudian kaum akan ada yang mati dan yang lain akan hidup. Silih berganti itu aja kehidupan dunia, kata mereka. Silih berganti. Kalau ini hidup, lalu yang ini mati, terus silih berganti. Ini pendapat yang batil. Wa ma sama ma'ad wala kiyamah, kata mereka, tidak ada nanti hari pembalasan dan hari kiamat. Ini bertentangan dengan dalil jelas Al-Qur'an. Bahkan dalam Al-Qur'an hari akhir termasuk rukun iman, yaitu mengimani hari akhir, hari ba's. Ini termasuk rukun iman yang enam. Barang siapa yang mengingkari ini, kafir dia. Dan juga bertentangan dengan akal. Secara akal dia sih terima. Apabila dunia hidup hanya dunia semacam ini, penuh dengan kedoliman. Apabila orang hidup dunia enggak ada balasan nanti, itu hidup yang tidak ada artinya. Karena banyak orang yang jahat, apa? Banyak kemudahan, ya enggak? Banyak orang yang jahat, banyak kemudahan. Orang yang baik, banyak yang kesusahan, betul enggak? Di dunia. Hah? Betul enggak? Orang yang jujur, hancur istilahnya. Orang yang dusta, yang dolim, apa? Banyak kenikmatan. Dan apabila hidup hanya di dunia saja, yang tidak akan ada pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah, tidak ada hari kebangkitan, sungguh ini hidup yang hanya mainan. Makanya ada hari pembangkit, hari kembali nanti, yang di situ akan dimintai pertanggungjawaban. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah ya. Waktunya sudah melanggar banyak. Afwan, karena sulit kita hentikan ini tadi. Tapi insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan mungkin kita murojaah sedikit nanti. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.